Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin muslimat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, poros derek, kadang werto, kadang sepuh, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin wonten ing Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Demikian juga para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufid TV dan juga Uthman TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sami sehat sedanten nggih. Alhamdulillah keluarga. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring lancar sedaya urusan, paring kesehatan, paring kemudahan di dalam semua perkara kita. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, masih pada bab tentang kesabaran. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang kisah seorang putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala cucu beliau sedang sakaratul maut. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang setelah sebelumnya berwasiat kepada putrinya untuk tetap menjaga kesabaran dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasiat beliau, fal tasbir wal tahtasib, hendaklah putriku bersabar dan hendaklah mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, hal itu menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci kesuksesan dalam menghadapi segala macam bentuk musibah. Tidak ada cara lain. Ketika seorang sudah terkena musibah, selain bersabar, yakni dengan kesabaran yang sudah kita pelajari apa itu sabar, adamul jazak bil lisan wa adamut tasakhut bil lisan wa adamul ghadab fil qalab wa adamul fi'il al makruh. Sabar yang telah kita pelajari adalah menjaga lisan untuk tidak mengucapkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Menjaga kestabilan hati sehingga tetap ridho dengan segala keputusan Allah. Dan menjaga fisik badan kita ini supaya tidak melampiaskan dengan perkara-perkara yang justru membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau gampangnya sekarang ya, banting piring, gebrak meja, kemudian merobek-robek baju, mukul-mukul pipi, menjambak-jambak rambut, bahkan terkadang menjambak rambut temannya, ya, melampiaskan kemarahan, seakan-akan dan memang tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada yang lebih berharga dalam menghadapi musibah kecuali apa? Sabar. Tapi bukan berarti sabar itu menafikan usaha. Usaha tetap. Ketika seorang tertimpa musibah, dia boleh berusaha untuk menghilangkan musibah tersebut. Tertimpa musibah sandale pedot, tidak usah muni-muni, tidak usah hati terasa apa? Panas. Tidak usah pula merasa dengan perbuatan-perbuatan yang justru mengundang murka Allah. Sabar. Mengharap pahala dari sisi Allah. Dan tetap kalau mau dijahit, ya dijahit. Mau disambung dengan peniti, ya sambung dengan peniti. Ya, Masya Allah. Malah jadi banyak kelebihan. Sandalnya jadi banyak tambalannya. Yang tadinya enggak ada suaranya jadi apa? Ada suaranya, srek, srek begitu. Sabar. Jadi sabar tidak menafikan apa? Usaha untuk berusaha meminimalisir segala yang menimpa kita sesuai dengan tabiat seorang manusia. Kemudian kesabaran juga tidak menafikan kasih sayang. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika cucunya sedang sakaratul maut dengan nafas yang tersengal-sengal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tampak melelehkan air mata. Ketika ditanya oleh sahabat Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza, duhai utusan Allah, air mata apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kasih sayang dalam hati seorang hamba Allah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengasihi kecuali orang-orang yang memiliki rasa belas kasih. Jadi kita bisa, anak kita sakit, kita bisa melelehkan air mata karena kita sayang dengan dia. Ibu kita sakit, demikian pula suami kita sakit, demikian pula. Akan tetapi lisan tidak mengatakan perkara yang membuat murka Allah, hati tidak marah kepada Allah, dan fisik tetap terjaga tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis ke-29 mengajarkan kepada kita sebuah perkara yang sangat agung, yaitu tentang kesabaran dan kasih sayang. Selanjutnya kita akan mempelajari insyaallah taala pada sore hari ini atau malam hari ini hadis ke-31. Jadi kemarin 29, sekarang 31. Ustaz, 30-nya mana? 30-nya panjang. Dan isinya apa? Cerita. Nanti insyaallah taala ketika akan mendekati masanya, ya kita ceritakan. Cerita yang sangat masyhur, yang dikenal dengan, kalau dalam terjemahan itu, Ghulam Pahlawan. Cerita pemuda pahlawan. Sang pemuda pahlawan yang belajar dengan seorang tukang sihir, dan juga dia belajar dengan seorang ahlul ilm, seorang ulama. Kisah yang sudah sangat masyhur, yang berkaitan erat dengan tafsir surat Al-Buruj, ya. Al-Buruj insyaallah yang tidak lama lagi insyaallah akan dipelajari bersama dengan ustaz kita insyaallah taala. Nah, dalam pelajaran tafsir. Nah, insyaallah nanti beberapa hadis ke depan kita nanti baru insyaallah taala balik ke hadis ke-30. Pada malam hari ini kita akan mempelajari insyaallah hadis ke-31. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, وعن أنس radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Marran nabiyyu qal, dia berkata, sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bimra'atin tabki 'inda qabrin. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di samping seorang wanita yang sedang menangis di sebuah kuburan. Ya, lewat atau melewati seorang wanita yang sedang menangis di sebuah kuburan. Banyak enggak ini kisah wanita menangis? Kejadian wanita menangis di kuburan banyak enggak? Banyak. Biasanya yang nangis di kuburan ya wanita. Ya. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, takwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita tersebut untuk apa? Bertakwa dan bersabar. Faqalat, maka wanita tersebut langsung menimpali tanpa babi bu, ya, tanpa pak pik bu, ya, babi bu. Dia langsung menimpali, ilaika anni, katanya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kata perempuan tersebut, minggir kamu, katanya, pergi kamu. Sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang menimpaku. Mirip nggih. Anu orang lagi apa namanya? Wanita lagi kena musibah, dinasehati, malah apa? Minggir kamu. Yang disuruh minggir sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi kamu sana, katanya. Sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang menimpaku. Tidak menimpamu apa yang menimpaku. Yani engkau tidak merasakan apa yang kurasakan. Dan kejadian ini banyak, tidak hanya dalam masalah musibah kayak gini. Pernah suatu saat seorang cerita tentang seorang ibu-ibu yang akan melahirkan anaknya. Itu kan sakit itu, Pak. Jenengan pun nate ngerasakan dereng, Pak. Sakitnya mau melahirkan. Sama. Itu sakit sekali itu. Ya, sakit sekali katanya. Ya. Nah, ketika sedang sakit-sakitnya seperti itu, suaminya menasihati untuk apa? Istighfar. Ya, dia melenguh, mengeluh, sakit, ya, merintih. Maka suaminya pun apa? Menasihati mau istighfar, sabar. Apa kata istrinya? Istighfar, istighfar. Kamu itu enggak merasakan apa yang aku rasakan. Mirip nama badan? Mirip. Ya kadang begitu. Ada orang tertimpa musibah, kita nasehati, malah apa kata dia? Kamu enggak merasakan apa yang saya rasakan sih. Makanya kita nasehati, karena kita tidak merasakan. Kalau sama-sama merasakan, kita dinasehati. Fungsinya saling menasehati itu, yang tidak tertimpa menasehati yang tertimpa. Yang tertimpa siap dengarkan nasihat, biar jalannya tetap nopo lempeng. Nah, wanita ini dia langsung mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilaika anni, katanya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu enggak merasakan apa yang aku rasakan. Kata Anas bin Malik, walam ta'rifhu. Wanita tersebut tidak tahu kalau itu Kanjeng Nabi. Entah karena mungkin jarang ketemu, entah karena mungkin tidak melihat, menghadap ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat. Ya. Entah karena kalutnya suasana, terkadang apa sampai bikin tidak konsen dengan apa yang ada di sekitarnya. Yang jelas wanita tersebut akhirnya tidak tahu apa yang bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju ke rumah beliau, pulang. Faqila laha, maka orang-orang pun berkata kepada wanita tersebut, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu nabi loh, katanya. Tadi itu yang lewat itu yang ngasih nasihat kamu itu apa? Nabi. Baru kaget. Luh. Luh niku bahasa Arabnya apa ya? Pokoknya kaget. Ya. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersegera dia menuju ke pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni menuju ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke arah pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Tidak ada penjaganya. Nabi enggak punya penjaga. Masyaallah. Nabi tapi enggak punya apa? Penjaga. Faqalat lam a'rifka, mohon maaf Kanjeng Nabi, kula niku mboten ngertos senen niku wau panjenengan. Nuwun sewu, sangat nuwun sewu. Ya, mohon maaf sekali saya tidak tahu kalau itu adalah engkau. Faqal innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sudahlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kesabaran itu dibutuhkan tatkala musibah pertama menimpamu. Kalau sekarang wanita tersebut sudah kelihatan sabar, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudahlah. Yang namanya kesabaran itu adalah pertama kali menimpamu sebuah musibah, saat itulah dibutuhkan apa? Kesabaran. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ini hadis yang luar biasa, memberikan beberapa faedah yang juga sangat luar biasa. Pertama di antara faedah dari hadis ini bahwa musibah itu datangnya tiba-tiba. Ini yang pertama. Ya, musibah itu datangnya adalah apa? Tiba-tiba. Enggak ada musibah yang mungkin apa? Yang direncanakan, itu enggak ada. Datangnya tiba-tiba. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwasanya musibah itu datangnya tiba-tiba, kita harus nopo? Bersiap. Kita punya kekasih yang namanya istri. Kita punya kekasih yang namanya anak. Kita punya kekasih yang namanya suami. Kita punya kekasih yang namanya ibu. Kita punya kekasih yang namanya bapak. Kita mungkin punya paman yang kita kasihi. Di mana orang-orang terkasih kita itu mungkin saja tiba-tiba diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah, karena kita yakin bahwasanya musibah itu sudah benar-benar datang tiba-tiba, dan kita ini sudah benar-benar siap, saat itulah kita akan bisa lebih mudah untuk bersabar. Datang seseorang bergegas menghampiri seorang ulama, ulama salaf. Ketika itu ulama tersebut sedang makan. Orang ini bergegas untuk menyampaikan berita kematian. Bahwasanya ada sebuah kematian menimpa kerabat dia yang sangat dia sayangi. Datang tergopoh-gopoh. Ya fulan, assalamualaikum. Kata fulan, gak usah tergesa-gesa. Duduk, ayo makan dulu katanya. Ini penting ini, sudahlah makan dulu katanya. Akhirnya mereka pun terpaksa apa? Yang mau ngabarkan makan. Setelah makan selesai, ada apa katanya? Saudaramu meninggal dunia katanya. Kata si fulan, saya sudah tahu katanya. Loh kok sudah tahu? Belum ada zaman HP. Belum zaman SMS. Ya. Tapi ulama ini sudah tahu. Kira-kira kenapa kok sudah tahu? Wah, lama. Ngerti sak durunge? Begitu? Pun diprimeni napa? I fulan nggih bakal engko mati engko bengi ngoten niku. Ya. Ndak, sama sekali bukan. Dari mana kamu tahu kalau si fulan itu sudah mati? Oh, sudah lari-lari. Datang-datang malah suruh apa? Suruh makan. Apa kata ulama tersebut? Saya sudah diberi kabar. Siapa yang memberi kabarmu? Siapa yang memberikan kabar kepadamu? Katanya. Saya orang pertama kali datang ke sini. Katanya. Kata ulama tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, wangsit. Pribun. Kira-kira apa pemberitahuan? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi kabarmu? Memberi kabar kepadamu. Kata ulama tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Jadi saya sudah siap. Siapa saja yang mati, orang-orang yang terkasihi, itu saya sudah siap. Tidak kaget. Ya. Nah kita ini kelihatannya perlu mempersiapkan diri seperti itu. Kadang yang namanya kematian orang yang kita kasihi itu sangat mendadak sekali terjadinya. Kalau kita tidak siap, kejadiannya kayak ini. Kayak hadis ini. Ini muncul perbuatan-perbuatan yang mungkin dan kata-kata yang mungkin apa? Tidak layak untuk diucapkan. Baik. Pertama, faedah pertama bahwasanya musibah itu terjadinya apa? Mendadak. Maka kita harus persiapkan baik-baik. Termasuk musibah yang menimpa diri kita, kematian. Itu juga mendadak. Terkadang terjadi dalam puncak-puncaknya kesehatan. Sehat. Awake yo metikel, masyaallah. Ipel-ipel. Melayune nggih. Banter. Numpak motor ya. Iso ngebut. Malah kecelakaan. Namanya juga pembalap. Itu kan dalam kondisi apa? Sehat, fit. Atlet. Dalam kondisi sehat, fit. Atlet bela diri misalnya. Ternyata ditunjuk. Meninggal dunia. Itu pada dalam kondisi yang sehat. Ya, maka segala musibah itu datangnya adalah apa? Tiba-tiba entah terhadap diri kita atau di sekeliling kita, dimanapun berada kita harus siap. Cara mempersiapkan diri yang baik bagaimana? Tetap istiqomah dalam ketaatan sehingga kita tidak gentar. Kita tidak gentar. Walaupun kondisi sebagaimanapun rumitnya. Suatu saat saya pernah diceritani oleh seorang teman. Ada seorang ustaz menghadiri sebuah walimah di Jogja. Beliau dari sebuah kota yang cukup jauh dari Jogja. Kemudian selesai walimah pagi. Dia jam 4 sore sudah harus memberikan pengajian di sebuah wilayah, kalau perkiraan perjalanan itu sekitar, kalau saya kira-kira jam itu mungkin 7-8 jam. Selesai acara mungkin sebelum duhur, dia langsung menuju ke rumahnya dengan mobil. Dengan mobil pun dia mengatakan, ini sih kurang banter mobilnya. Supirnya akhirnya diganti. Pakai yang lebih apa? Lebih kenceng lagi. Dah sampai di rumah, pengendara mobil turun semua. Akhirnya dia naik kendaraan sepeda motor. Ada yang mau nemeni enggak? Temeni. Seorang ustadz yang lain nemeni naik sepeda motor. Di tengah jalan terjadi kecelakaan. tapi bukan ustaz itu. Kecelakaan yang dahsyat sekali. Sehingga disaksikan oleh mereka berdua yang boncengan sepeda motor itu. Dan kalau mengendari sepeda motor, ini ustaz, itu kencang. Dan modelnya enggak tengok kanan, tengok kiri, enggak. Kenapa katanya? Karena di jalan banyak fitnah katanya. Karena kalau pelan itu nanti. Ini kan masih sempat lirik kanan. Kalau cepat. Ya ini masing-masing apa? Punya pendapatnya sendiri. Pelan juga bisa sebetulnya untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Karena saya juga punya seorang ustadz. Terkenal dia kalau yang namanya naik sepeda motor itu enggak tengok-tengok gini terus. Jadi enggak tahu ada temannya lewat, orang lewat, ya terserah. Pokoknya mandang depannya saja. Pelan. Nah ini cepat, turun enggak tengok-tengok. Terjadi kecelakaan. Ustadz yang belakang tadi, ustadz, untuk melihat saat tadi kecelakaan. Maksudnya untuk ngerem supaya ustadz ini enggak ngebut. Satu kecelakaannya sampai kayak gitu parah sebetulnya. Apa kata ustadznya tadi komentarnya? Ya kalau kita yang ngalami kayak gitu ya insya Allah fisabilillah. Gak apa-apa. Ngebut lah. Ya, waduh. Wes. Habis usaha untuk menenangkan dan mengerem kecepatan ustadz. Satu langkah saja usahanya. Nopo? Ngetapel sing kenceng. Wes. Ustadznya yang belakang tadi bilang, waduh sudah usaha saya untuk menasehati ustadz biar enggak ngebut itu enggak bisa berhadapan dengan orang kok yang tidak takut mati. Maka terkadang sikap-sikap, bukan sikap ngebutnya ya, sikap siap menghadapi kematian itu yang menjadikan orang tidak apa? Tidak pengecut. Apapun yang terjadi, nek jatahe mati, mati, nek orang nggih mboten. Khalid ibn al-Walid, berapa pertempuran dia ikuti, berapa tusukan dia dapatkan, panah, tombak, pedang di sini, enggak pernah di sini. Tapi matinya tidak di medan perang, bukan karena luka itu. Ala kulli hal ikhwan, enggak usah takut terhadap kondisi-kondisi yang mungkin diisukan, diberitakan terjadi di belakang hari ini. Bismillah, siapkan diri kita dengan baik dengan menjaga ketaatan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk perlu diberitahu, masya Allah jamaah kita ini salah seorang mereka ada yang meninggal dunia. Jamaah yang hadir di malam Selasa, malam Rabu, ibu-ibu yang biasanya hadir di masjid-masjid masjid ini juga belum lama ini telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau istiqomah husnul khatimah. Nah, rajin sekali masyaallah, wala nuzaki anallahi ahada. Naam. Baik. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, "As-sabr alladhi yuhmad 'alaihi sahibu ma kana 'inda mufasadil musibah." Kesabaran yang terpuji adalah kesabaran di awal musibah. Ya, kesabaran yang terpuji adalah kesabaran di awal musibah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda sadamatil ula." Kesabaran itu adalah di awal musibah. Kenapa? Karena di awal musibah itu yang butuh kesiapan jiwa. Adapun kalau sudah berlalu beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari, maka tidak butuh lagi apa? Kesabaran. Sudah tenang itu jiwa. Yang tadinya nangis sudah bisa apa? Ketawa-ketawa. Tadinya mungkin enggak doyan makan, sekarang menjadi sudah doyan makan. Tadinya katanya waduh sehidup semati, sekarang apa? Mati odewe. Aku saya pingin urip. Kesabaran yang terpuji, yang pelakunya terpuji adalah kesabaran tatkala apa? Awal pertama kali kejadian. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, tawadu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kelembutan beliau. Tawadu', tawadu' ini guna apa? Rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, kalau njenengan pejabat besar, pejabat tinggi, lewat lagi inspeksi. Inspeksi ini kenapa? Ya pokoknya jalan ya. Jalan lagi kontrol. Tiba-tiba di pinggir jalan ada orang dodok, misal nih ya, lagi coret-coret tembok. Cintaku, ibunda, kau telah tiada, ya kan? Misalnya begitu, seorang perempuan, laki-laki, lagi mengungkapkan kesedihannya karena apa? Ibunya meninggal dunia atau bapaknya meninggal dunia. Terus Anda sebagai pejabat mengatakan, sudahlah sabar dan tidak perlu coret-coret seperti itu, katanya. Kemudian Anda dikatakan sebagai pejabat tadi, ilaika anni. Kira-kira njenengan ngapa pripun? Pertama, apa? Terjemahannya apa itu, Dik? Dik, terjemahannya apa? Karena enggak paham bahasa Arab, ya kan? Langkah pertama, terjemahannya apa itu tadi? Tanya kepada yang coret-coret. Kita begitu di seperti itu kan, diperlakukan seperti itu, biasanya mak teratap. Pejabat tinggi diusir, bayangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pejabat, tapi dia adalah apa? Utusan Allah. Diusir. Beliau tidak mengatakan, wani-wani ini ya, kau yang ngusir ya. Tidak. Tapi beliau pergi. Subhanallah. Setelah itu disusul oleh orang tersebut, Rasulullah SAW, sang wanita, datang. Minta maaf pada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Enggak panjang-panjang. Sudahlah, kesabaran itu di awal kejadian. Bukan kok ngusut. Makanya, kamu itu enggak tahu ya siapa saya. Besok lagi pokoknya jangan ke rumah saya. Enggak. Subhanallah. Antum bisa bayangkan, bapak-bapak bisa bayangkan, ke? Betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaduk dan sangat apa? Lembut kepada umatnya. Ini orang tidak tahu tentang dia. Kita kadang masya Allah, bukan kita ini bukan pejabat, bukan apa-apa. Mampir ke sebuah acara saja, kita disingkir-singkirkan, rasanya pribun? Sakit. Sering saya ceritakan, saya pernah diminta oleh salah seorang saudara kita untuk ngisi pengajian walimah, pengantenan, pengajian pengantenan. Ya saya pikir karena suasana Jawa, saya pun datang dengan pakaian yang cukup layak saya pandang. Saya pakai baju koko pendek, kemudian pakai sarung. Ya, pakai sarung, pakai peci, peci putih. Mungkin pecinya rotok peot-peot begitu. Peci putih yang model-model Saudi itu kan kadang ada yang peot-peot begitu. Kemudian pakai sandal. Saya lupa sandal jepit apa sandal apa, saya lupa. Sudah, saya datang. Kemudian ke resepsionis, assalamualaikum, mau masuk. Oh, mohon maaf pak, di dalam penuh. Katanya. Monggo silakan duduk di situ saja. Jadi kebetulan di resepsionis, di daerah situ ada tempat duduk, itu terik matahari langsung kena. Persis di depan. Oh nggih, batinku iki aku sing ngarep. Aku sing ngarep ngisi pengajian kok tempatnya kosong. Eh, po, tempatnya apa? Penuh ya. Wah. Ya, tak sabar-sabar ke lah istilahnya begitu ya. Diem saya begitu kan. Lama tiba-tiba saya resepsionis penerima tamu tadi bicara dengan temannya bisik-bisik. Terus salah satu mendatangi saya. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Bapak yang akan ngisi pengajian nanti ya pak. Oh mungkin begitu. Oh monggo. Baru saya dipersilahkan apa? Masuk. Ternyata di dalam kosong. Ada masih tempat banyak. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan, kenapa kok saya ditolak? Tak lihat, oh ternyata yang datang tamu-tamunya itu pakai jas, terus pakai celana panjang, terus pakai sepatu. Nah penampilan saya saat itu mungkin yang rodok piye ngono kuwi lho. Dadi yo oh ya sudah enggak apa-apa. Alhamdulillah sudah mengisi pengajian selesai. Nah, coba disisihkan kayak gitu saja. Kita bukan apa-apa. Pejabat bukan. Ngisi ya cuma ngisi saja. Cuma ya istilahnya apa? Memberikan nasihat. Tapi rasanya kalau disingkirkan ya kayak gitu lho. Rasanya kayak gitu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan pejabat, tapi Nabi, utusan Allah. Dia menasihati dengan nasihatnya Allah. Nasihat untuk takwa, nasihat untuk sabar, disingkirkan. Kemudian orang datang minta maaf, diterima maafnya dan gak marah-marah. Gak diusut kejadian tadi oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang semacam ini, jiwa-jiwa yang semacam ini yang harus kita tiru. Dan ini sering dalam kejadian-kejadian kita. Ya. Datang ustadz mau ngisi sama temennya. Ya. Ustadznya kebetulan raono jenggote. Mau temennya awak ikut tidur jenggoten. Ya. Dah masuk yang di monggo silakan ustadz silakan. Itu yang wow gitu. Ini ustadznya jeng. Duduk diam begitu kan. Setelah mukadimah panjang nanti akan disampaikan oleh ustaz meliriknya kepada yang jenggoten ya kan. Begitu monggo semoga Bapak ustaz tungun lho kok yang ini subhanallah. Maka yang seperti itu kita harus latih tawadhu, merendahkan diri ya, rendah hati maksudnya, bukan rendah hati betul ya. Rendah hati di hadapan manusia, lembut kepada manusia, ini harus kita latih. Terutama ya kelihatannya yang lebih penting rendah hati kepada keluarga dan lembut kepada keluarga. Orang yang bisa berlaku lembut dengan keluarga, insya Allah akan lebih mudah lembut kepada orang lain. Tapi orang yang bisa lembut kepada orang lain belum tentu bisa lembut kepada keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembut dan kelembutan di hati kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah." Tidaklah kelembutan itu menyertai satu perkara kecuali perkara tersebut akan menjadi tambah apa? Indah. Tidaklah kelembutan menyertai satu perkara kecuali perkara tersebut akan menjadi semakin apa? Indah. Keluarga kok enggak indah kenapa? Enggak ada kelembutan. Sama istri enggak lembut, sama anak enggak lembut, sama orang tua enggak lembut, keluarganya keluarga kasar. Tidak akan indah keluarga tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Kemudian, Allahumma amin. Kemudian, faedah yang nomor 3. Kita memberikan toleransi kepada orang yang terkena musibah. Karena terkadang orang yang terkena musibah itu melakukan suatu perkara yang di luar kontrol. Seperti wanita tadi. Ya, kita berikan, suruh minggir ya, minggir. Suruh diem kamu ya, diem sudah. Jangan kita ngomong terus. Ya, berikan toleransi kepada dia. Pengertian. Yang keenam akan kita bahas pada kesempatan yang kedepan insyaallah ta'ala, yaitu tentang masalah ziarah kubur. Bolehkah bagi wanita? Kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi